dalam jasadku ini selamanya seperti hujan. Kau basahi jiwa yang kering. Hidup ini indah bila ku selalu ada di sisi. Keep up.